Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah at-talabah i'dat tarbiyatul muallimin aw at-takhassus yar'akumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari Fannul Mustalah, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang terkait dengan pembahasan al-illah, baik itu illatun qadihah maupun illatun ghairu qadihatin. Sebelum kita memasuki pembahasan yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-allamah al-Utsaimin terkait dengan al-jam'u baina wasfai as-sihhati wal-hasan, maka seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan menyebutkan asyharul musannafati fi terlebih dahulu. Tasnif yang paling masyhur di tengah-tengah para talabatul ilm, terkhusus terkait dengan al-ilal. Yang pertama ada Kitabul Ilal. Judul dari karya ilmiah tersebut adalah Kitab Al-Ilal, karya Al-Imam Ibnul Madini alaihi rahmatullah. Kemudian yang kedua Ilalul Hadith, Ilalu Al-Hadithi Libni Abi Hatimin alaihi rahmatullah. Ilal Hadith Libni Abi Hatimin. Kemudian yang ketiga terdapat Kitab Al-Ilalu wa Ma'rifatul Rijali, Al-Ilalu wa Ma'rifatul Rijali lil-imami Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Kemudian yang keempat Al-ilalul kabir wal-ilalul saghir, al-ilal al-kabir wal-ilal al-saghir lil-imam al-Tirmidhi alaihi rahmatullah. Kemudian yang kelima terakhir adalah Kitab al-ilalu al-waridatu fil-ahadithin nabawiyyah, al-ilalu al-waridatu fil ahadithi an-nabawiyyati lil imam al-mashhur fi ilmi al-ilal wa huwa al-imam ad-Daruqutni alaihi rahmatullah. Bahkan disebutkan oleh para muhaddithun bahwa kitab yang terakhir ini yang merupakan karya ilmiah dari seorang imam ad-Daruqutni alaihi rahmatullah adalah ajma'uha wa awsa'uha, yang terkait dengan pembahasan ilal ajma'uha wa awsa'uha. Itu lima musannafat yang dibahas padanya khusus al-ilal. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya ayuhat talabah ya ra'akumullah. Disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala al-jam'u baina wasfai as-sihati wal hasani fi hadithin wahidin. Ketika ada seorang musannif yang menggabungkan antara dua tingkatan hadith, yang pertama as-sihah dan yang kedua al-hasan, padahal dua tingkatan tersebut seperti yang sudah kita pelajari tingkatan yang berbeda. Hadith-hadith yang sahih mengharuskan riwayatnya dibawa oleh Al-Mundhabitun. Al-Mundhabitun. Al-Kamalu fi dhabtihim. Kemudian apabila hadis tersebut memiliki darajatul hasan, maka di bawah dari kamalul dhabt tadi, dikenal oleh para muhadditsun dengan istilah khafifud dhabt. Tapi ternyata ada beberapa musannif yang menggabungkan antara dua hukum ini dalam satu riwayat. Menggabungkan dua derajat ini di dalam satu hadis. Hasanun sahih dan yang semisalnya. Maka ini akan dibahas oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan sabaqa anna al-haditha as-sahiha qasimun lil hadithil hasan. Telah kita ketahui dari pembahasan yang telah lalu bahwasanya hadis yang sahih itu merupakan tingkatan di atas hadis yang hasan. Jadi sudah kita pelajari bahwa riwayat-riwayat yang maqbulah ada di sana hadis yang sahih, sahih terbagi menjadi dua, lidatihi wa li ghairihi. Ada juga hadis hasan, hasan pun terbagi dua, hasan lidatihi wa li ghairihi. Jadi hasan pada posisi yang kedua dan di atasnya adalah qasim, bahagian tersendiri yaitu hadis sahih. Fahuma mutaghayyirani, maka dua derajat hadis tersebut berbeda, mutaghayyirat. Walakinnahu, akan tetapi yamurru bina ahyanan, terkadang ada kita dapati hadis yusofu bi annahu sahihun hasanun. Terkadang ada kita dapati dari karya-karya ilmiah para ulama al-muhaddithun secara khusus bahwa mereka menggabungkan dalam sebuah hadis, hadis tersebut adalah hadithun sahihun hasan atau hadithun hasanun sahih. Fakaifa nuwaffiqu baina hadzainil wasfaini ma'a at-taghayyuri bainahuma? Maka bagaimana kita bisa menggabungkan antara dua sifat yang berbeda tersebut padahal di dalam satu riwayat, padahal di dalam satu hadis? Naqul, maka kita jawab, in kana lil hadithi tariqani fa ma'na dhalika anna ahada at-tariqaini sahihun. Apabila hadis tersebut memiliki dua jalur periwayatan, maka jalur periwayatan yang pertama itu adalah jalur periwayatan yang sahih. Wathani, adapun jalur periwayatan yang kedua, kata beliau, hasanun. Jalur periwayatan yang pertama sahih, jalur periwayatan yang kedua hasan. Ini kalau seandainya hadis tersebut memiliki dua jalur. Fajama'a fihi bainal wasfaini bi'tibari at-tariqaini. Maka digabungkan antara dua hukum yang ada, antara sahih dengan hasan, pada sebuah hadis atau pada sebuah riwayat. Karena jalur periwayatan yang berbeda. Sanadnya ada dua. Matan hadisnya satu. Sanad yang pertama sanadnya sahih, sanad yang kedua sanadnya hasan. Sehingga dihukumi oleh a'immah al-muhadditsun bahwa hadis ini sahihun hasan. Kalau memiliki dua sanad seperti ini, dua jalur seperti ini, maka yang pertama sahih dan yang kedua hasan. Atau mungkin hasanun sahih berarti dibalik. Jalur periwayatan pertama, yakni sanad yang pertama hasan dan sanad yang kedua sahih. Ini kalau seandainya hadis tersebut, riwayat tersebut memiliki dua jalur periwayatan. Tapi bagaimana kalau seandainya matan yang ada itu ternyata memiliki satu jalur periwayatan saja, hanya memiliki satu sanad saja? Wa in kana lil hadithi tariqun wahidun fa ma'nahu at-taraddudu. Kalau seandainya hadis tersebut memiliki hanya satu jalur periwayatan, hanya satu sanad, maka maknanya adalah hadis tersebut memiliki sanad yang mutaraddid. sanadnya masih belum bisa dihukumi secara pasti, mau dibilang sahih tapi ada rawi yang khafifud dhabat, mau dibilang hasan tapi ternyata seluruh perawinya kamalud dhabat. Jadi mutaraddid masih hukum yang diberikan oleh musannif tersebut, imam min a'immatil muhaddithin tersebut. Masih ragu. Hal balagal haditha, apakah hadis ini sampai tingkatannya marfih, sampai tingkatannya tingkatan hadis yang sahih, au annahu fi martabatil hasan, atau hadis tersebut hanya pada martabah al-hasan, tingkatan al-hasan tidak sampai ke sahih. Karena bingung tadi, mutaraddid tadi, tidak bisa dipastikan, sehingga al-imam at-Tirmidzi alaihi rahmatullah secara khusus memberikan hukum pada jami'nya dengan hukum yang baru yang tidak dilakukan oleh a'immah al-muhadditsun yang lainnya, dengan hadithun sahihun hasan, atau dibalik hadithun hasanun sahih. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, di dalam pembahasan ini al-imam at-Tirmidzi alaihi rahmatullah secara khusus dan para ulama yang sempat mengikuti tariqah beliau dalam memberikan hukum sebuah hadis hasanun sahih, kesimpulannya seperti apa yang disebutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah tadi yang sudah kita baca. Kesimpulan yang diambil, yang disampaikan, yang barusan kita baca oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu hakikatnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah dan Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah, menyetujui apa yang diucapkan, apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Apa kata Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah? Kita bacakan redaksi dari Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah. In kana lil hadithi isnadani fa akthar, apabila sebuah hadis memiliki dua sanad atau lebih, kemudian dihukumi oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang mengikuti metode beliau dengan hadithun hasanun sahih atau sahihun hasan, fal makna, maka maknanya adalah annahu hasanun. Ini ucapan Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah yang disetujui oleh Al-Imam Suyuti, irtadahu As-Suyuti alaihi rahmatullah. Kalau dua sanad atau lebih pada satu hadis, annahu hasanun bi'tibari isnadin sahihun bi'tibari isnadin akhar, sama seperti penjelasan Al-Imam Al-Utsaimin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kana lahu isnadun wahid, bagaimana kalau dia hanya punya satu sanad? Fal ma'na, maknanya kata Al-Hafidz Ibn Hajar, wartadahu As-Suyuti alaihi ma rahmatullah, annahu hasanun inda qaumin minal muhaddithin, annahu hasanun inda qaumin minal muhaddithin sahihun inda qaumin akharina, sahihun inda qaumin akharin. Jadi ada dua hukum yang dijelaskan oleh para muhadditsun. Dengan satu sanad, bukan hanya sekedar musannif, bukan hanya sekedar Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah yang mutaraddid, akan tetapi beliau menukilkan dengan isyarat yang latifah, menukilkan khilaf yang ada di sisi para ulama al-muhadditsun dalam menghukumi sanad hadis tersebut. Bahwasanya sanad hadis yang pertama dan satu-satunya, afwan, bukan beberapa berbilang, bahwa sanad hadis tersebut adalah sanad yang hasan. Ternyata ada lagi a'immah minal muhaddidin menghukumi bahwa sanad tersebut adalah sanad yang sahih. Ada yang menghukumi hasan, ada yang menghukumi sahih. Sanadnya satu, matannya satu, rijalnya ya itu saja, lima misalkan. Sanadnya khumasi. Tapi dua-duanya muhaddidun, jibal, jahabidah. Dan mereka mujtahidun, berhak untuk menentukan, oh ini hadis yang sahih, oh ini hadis yang hasan. Khilaf. Maka yushiru al-imamu at-Tirmidzi alaihi rahmatullah isyaratan latifatan bi anna al-haditha mukhtalafun fi hukmihi min indal a'immatil muhaddithin. Minhum man qalu anna al-haditha bidhakal isnad hasanun, wa minhum man qalu anna al-haditha binafsil isnad sahihun. Faqala al-imam al-Tirmidhi wa alaihi rahmatullah hadithun hasanun sahihun. La'allakum fahimtum. Baik, ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka ayuhat talabah ya ra'akumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan seperti apa yang telah diambil oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kemudian di dalam pembahasan ini, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yaitu berkait dengan munqati'us sanad, hadis yang terputus sanadnya, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang terkait dengan pembahasan hasanun sahih ini, ada sebuah faedah yang penting untuk kita ketahui, yaitu sebuah faedah yang disampaikan oleh a'immah al-muhaddithun. Terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan al-imam al-Baghawi, al-imam al-Baghawi alaihi rahmatullah, di dalam ahadith al-masabih. Jadi al-imam al-Baghawi alaihi rahmatullah memiliki sebuah karya ilmiah yang berjudul Al-Masabih. Nama kitabnya yang lengkap adalah Masabihus Sunnah. Ini karya Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, Masabihu As-Sunnati. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa kitab Masabihus Sunnah ini huwa kitabun jama'a fihi mu'allifuhu أحاديث منتقى من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي. Ini yang disimpulkan oleh para ulama al-muhadditsun, terkhusus ahl at-tarikh. Apa kata ahli sejarah terkait dengan Masabihus Sunnah? Adalah sebuah kitab jama'a fihi mu'allifuhu, jama'a fihi mu'allifuhu ahaditha muntaqatun minas sahihain. Muntaqah artinya ma'khudah, muntaqatun ay ma'khudatun. Ma'khudah dari mana? Hadith-hadith yang ada di dalam Masabihus Sunnah atau Al-Masabih lil Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah. Muntaqah ma'khudah min as-sahihain, Al-Bukhari wa Muslim ma'ruf. Wa kadzalika as-sunan al-arba'ah, Sunanil Arba'ah pun ma'ruf. Sunan Al-Arba'ah, kitab sunan yang empat. Ditambah lagi wa sunanid darimi. Ada juga di dalam masabih tersebut hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunanihi. Dan kitab Masabihus Sunnah ini atau dikenal dengan Al-Masabihu lil Imam Al-Baghawi, huwa alladhi zada alaihi وَهَذَّبَهُ الْخَطِيبُ التِّبْرِيزِ هُوَ الَّذِي زَادَ عَلَيْهِ وَهَذَّبَهُ هَذَّبَهُ أَيْ لَخَّصَهُ الْخَطِيبُ التِّبْرِيزِ رحمه الله تعالى وَسَمَّاهُ مِشْكَاتُ الْمَصَابِحِ. الإمام الخطيب التبريزي memiliki karya yang mungkin sering kita dengar dengan Mishkatul Masabih. Al-Mishkah lil Imam At-Tibrizi. Ini hakikatnya apa? Hakikatnya adalah bersumber dari Masabihus Sunnah lil Baghawi, kemudian sedikit beliau tambahkan, dan ada pula hadis-hadis yang diringkas yang tidak dipakai oleh Al-Imam At-Tibrizi alaihi rahmatullah. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, di dalam Al-Masabih lil Imam Al-Baghawi yang perlu kita pelajari dalam pembahasan ini adalah Taqsimul Baghawi. di dalam hadis al-masabih. Bagaimana beliau mentaksim hadis-hadis yang ada di dalam karya tersebut, Masabihus Sunnah tadi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Imamul Baghawi alaihi rahmatullah daraja fi kitabihi al-masabih ala istilahin khasin lahu. Daraja fi kitabihi al-masabih al-imamul baghawi alaihi rahmatullah daraja fi kitabihi al-masabih daraja ay qa'ada qa'idatan. Beliau membuat sebuah kaidah, beliau membuat hakama hukuman, beliau membuat sebuah hukum khusus ala istilahin khasin lahu. Hukum yang khusus yang memang beliau buat untuk karya beliau sendiri, karya-karyanya beliau, beliau sendiri yang buat, beliau sendiri yang letih dalam mengumpulkan hadis-hadis dari Sahihain, dari Sunanil Arba'ah, dari Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, maka beliau berhak untuk membuat istilah sendiri terkait dengan hadis-hadis yang di dalam Al-Masabih. Apa salah satu istilahnya yang ada di sisi Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah fil Masabih? Wa huwa annahu yarmuzu ila al-ahadith allati fi sahihaini aw ahadihima biqawlihi sahihun. Yarmuz, beliau memberikan sebuah rumus, beliau memberikan sebuah isyarat, beliau memberikan sebuah hukum. Ila al-ahadith allati fi sahihain Al-Bukhari wa Muslim aw ahadihima, atau salah satu dari Bukhari wa Muslim. Dengan rumus apa? Dengan hukum apa? Sahihun. Jadi sudah diberikan hukum oleh Al-Imam Al-Baghawi fi Al-Masabih. Ada sebuah hadis Ad-Dinun Nasihah, misalkan riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, maka diberikan ramznya oleh Al-Imam Al-Baghawi sahihun. Kemudian istilah yang kedua, hukum yang kedua, yaitu terkait dengan ahadith allati fi sunanil arba'ah. Hadis-hadis yang terdapat pada kutub Sunan Arba'ah. Apa hukum yang beliau berikan? Biqaulihi alaihi rahmatullah hasanun. Semua hadis yang bersumber dari Sunan Al-Arba'ah beliau nyatakan sebagai hadis yang hasan. Jadi hati-hati apabila ada hadis yang sahih di dalam salah satu dari Sunan Al-Arba'ah, apakah itu Ibnu Majah ataukah itu At-Tirmidzi atau mungkin itu Abu Dawud, sahih. Akan tetapi ketika antum lihat hadis sahih tersebut di kitab Al-Masabih lil Baghawi, berubah hukumnya menjadi hasan. Hati-hati, jangan bingung. Mungkin apa yang ada di dalam Jami' At-Tirmidzi, apa yang ada di dalam Sunan Abi Dawud adalah hadis yang sudah diriwayatkan, yang sudah dinukilkan oleh Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kemudian kembali diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya min ashab al-kutub al-arba'ah. Akan tetapi beda hukum yang diberikan oleh Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah. Maka Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, empat kutub sunan, karyanya Al-Imam Abu Daud, karyanya Al-Imam An-Nasa'i, karyanya Al-Imam At-Tirmidzi, karyanya Al-Imam Ibnu Majah alaihim rahmatullah jami'an, semua hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunanil Arba'ah tersebut dihukumi dengan hadithun hasanun. Maka ini yang harus kita lebih jeli dan lebih teliti di dalam memahaminya. Jangan sampai ada dari kita yang melihat sebuah hadis hasan di dalam Al-Masabih lil Baghawi, kemudian kita menyalahkan sebahagian orang yang menghukumi hadis tersebut dengan hadis yang sahih. Oh, antum salah ya akhi, mensahihkan hadis yang ada di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud ini. Kenapa? Al-Imam Al-Baghawi, imam min a'immatil muhaddithin, alim min ulama'il muhaddithin, menghukumi bahwa hadis ini hadis yang hasan. Oh, sabar dulu ya akhi. Al-Imamul Baghawi memiliki ramz khusus. Al-Imamul Baghawi memiliki istilahun khasun bihi. Istilahun khasun lahu. Ini Al-Imamul Baghawi alaihi rahmatullah. Sehingga jangan kita musta'jil dalam memberikan sebuah hukum. Apalagi ada yang sampai menukilkan hassanahu al-imam al-baghawi alaihi rahmatullah fil masabih. Ini perlu diperdalami lagi ilmu mustalahnya. Karena sekali lagi hasan di sisi al-imamul baghawi alaihi rahmatullah bukan sekedar hukum, tapi untuk at-tafriq, membedakan mana riwayat sahihain, mana riwayat sunan al-arba'ah Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah alaihim rahmatullah. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Begitu pula ini yang disetujui lagi oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah, begitu pula a'immah al-muhaddithun yang lainnya dari kalangan Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imamu Abdurrahman Ibn Mahdi dan yang lainnya dari rijal dan ulama al-muhaddithun. Mereka menyampaikan bahwa apa yang ada di sisi Al-Imamul Baghawi dalam memberikan hukum demi hukum ini yang sedikit berbeda dengan para ulama al-muhaddithun yang lainnya, wahuwa istilahun. Ini kesimpulan dari ucapan a'immah al-muhaddithun. Jadi bisa kalau antum mau catat, qala al-ulama, berkata para ulama. Maksudnya ulama di situ al-muhaddithun, karena kita sedang membahas fannul mustalah. Di situ ada Ibnu Hajar, di situ ada nama al-Imam Adz-Dzahabi, di situ ada nama a'immah yang lainnya. Huwa istilahun la yastaqimu. Huwa istilahun, yani istilah yang ada di sisi al-Imam al-Baghawi alaihi rahmatullah, huwa istilahun la yastaqimu ma'al istilahi al-ammi ladal muhaddithin. Huwa istilahun la yastaqimu ma'al istilahi al-ammi ladal muhaddithin. Li'anna fi sunanil arba'ati as-sahiha, li'anna fi as-sunani al-arba'ati as-sahiha wal-hasana wal-da'ifa wal-munkara. Li'anna fi sunani al-arba'ati as-sahiha al-hasana wal-da'ifa wal-munkara. Dan bisa antum berikan catatan di belakang, hakadha nabbaha al-imam ibnu salah alaihi rahmatullah. Jadi apa yang disimpulkan oleh ulama al-muhadithun tadi, mereka mengambil dari sosok imam besar fi ilmi al-mustalah, fi ilmi al-hadith, al-imam ibnu salah alaihi rahmatullah. Al-imam al-Nawawi juga memberikan komentar beliau terhadap taksim indal imam al-Baghawi fil masabih. Wan Nawawi ala dhalika. Wan Nawawi ala dhalika ay ala annahu nabbaha taqsima, ay ala annahu nabbaha taqsima al-imam al-Baghawi mukhalifatun, mukhalifatun lil a'immah al muhaddithin qatibatan. Baik, ini yang harus kita ketahui dari istilah yang ada di sisi al-imam al-Baghawi alaihi rahmatullah fil masabih. Sehingga apa yang terkait ikhwati fillahi ra'akumullah dengan hadis hasanun sahih yang sudah kita selesaikan pembahasannya secara ringkas, kemudian hasan inda al-imam al-Baghawi, as-sahih inda al-imam al-Baghawi, ini harus kita camkan dan perhatikan baik-baik. Yang bi'idznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada jenis illah yang pertama, yaitu inqita'un fis sanadi, yang biidznillah akan kita lanjutkan pada hari Kamis insyaallahu taala. Nas'alullah at-taisir. Apabila ada yang mau ditanyakan dari penjelasan hari ini, maka silahkan dikirimkan melalui telegram ikhwan kita yang ada di studio. Tapi semoga apa yang kita sampaikan sudah jelas dan wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.